الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله إخواني في الدين الطلبة من بارك الله راديو دعوة السلفية رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaAllah ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, tiga landasan utama dan dalil-dalilnya, yaitu pengenalan tentang Allah, tentang agamanya, dan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih pada pembahasan ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada penjelasan hijrahnya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke kota Madinah dalam rangka memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, perintah untuk berhijrah demi untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan kewajiban ini sebagaimana telah kita jelaskan adalah kewajiban yang berlaku terus sampai hari kiamat. Namun ada pengecualian. Pengecualian yaitu tidak ada hijrah lagi dari mana? Dari Makkah. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah al-fath. Telah kita sebutkan sebelumnya, hijrah itu ada dua bentuk dan ditambah satu lagi berarti menjadi tiga. Siapa yang ingat? Jabir. Hijrah makaniyah, maknawiyah, al-wifadah. Hijrah makaniyah, hijrah maknawiyah, dan al-wifadah, pengutusan. Pengutusan, suatu kampung mengutus anak-anak mudanya untuk pergi belajar di suatu pondok pesantren, masuk dalam kategori hijrah. Baik. Kemudian telah kita jelaskan, hijrah makaniyah itu terbagi dua. Atau? Hijrah makaniyah terbagi dua. Ahmad? Yakub? Min bilad? Mir, hijrah makaniyah. Terus satu lagi, Ahsan tabarakallah. Hijrah makaniyah terbagi dua. Yang pertama, min baladi syirki ila baladi islam. Yang kedua, min baladi al khawf ila baladi al-amni. Baik, apa yang maksud dengan hijrah maknawiyah? Ya Abdurrahman. Ahsan tabarakallahu fik. Hijrah maknawiyah adalah meninggalkan perbuatan maksiat kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, falamma istaqarra bil Madinah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggal di Madinah, umira bi baqiyati syara'i'il Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan syariat Islam yang tersisa, yakni yang belum disyariatkan ketika di Makkah. Mislu zakah, seperti zakat, wassaum, dan puasa, wal haji, dan haji. Zakat dan saum pada tahun kedua Hijriah. Sedangkan haji menurut jumhurul ulama pada tahun 9 Hijriah. Wal jihad, demikian pula jihad. Ini perlu diperhatikan, ada fikih yang sangat penting dalam masalah jihad. Kenapa? baru disyariatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Padahal ketika di Makkah beliau sudah memiliki musuh, ya. Bahkan sudah sangat berdekatan dengan musuh. Kenapa tidak diperintahkan untuk berjihad? Hal itu karena melihat kemampuan kaum muslimin bahwasanya mereka belum memenuhi syarat-syarat di dalam berjihad, ya. Dijelaskan para ulama, di antara syarat jihad tentunya memiliki kekuatan, mampu dalam perhitungan, kalau istilah sekarang perhitungan matematis, mampu untuk mengalahkan musuh. Ini syarat jihad, punya kekuatan. Iya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapkan untuk menghadapi mereka apapun yang kalian mampu dari kekuatan. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, harus memiliki imam. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamu junnah yuqatal min wara'ihi. Imam itu adalah perisai, dilakukan peperangan di belakangnya. Dan yang ketiga, harus memiliki wilayah. Sehingga ketika di Makkah, tiga syarat ini belum terpenuhi, maka tidak disyariatkan untuk berjihad. Iya. Baru kemudian ketika di Madinah, Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Karena beliau sudah memiliki wilayah kekuasaan, dan beliau sendiri sebagai pemimpinnya, dan beliau memiliki kekuatan, yaitu para sahabat, muhajirin, wal ansar. Baik. Wal azan. Demikian pula azan. Dan demikian pula solat berjamaah. Karena azan diwajibkan bersamaan dengan wajibnya solat berjamaah. Wal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Demikian pula amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa ghairi dhalika min syara'il Islam. Dan selain itu dari syariat-syariat Islam, semuanya itu disempurnakan di Madinah. Dan hikmah yang sangat besar sekali, kebanyakan syariat Islam itu disempurnakan di Madinah, sedangkan ketika di Makkah beliau sallallahu alaihi wasallam lebih fokus kepada dakwah tauhid, dakwah untuk menguatkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Ini menunjukkan apa? Amalan-amalan manusia itu memang harus dibangun di atas akidah yang benar dan akidah yang kuat. Andaikan ketika akidah mereka belum kuat, keimanan mereka kepada Allah belum kuat, sudah diperintahkan untuk zakat, diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk haji, apalagi diperintahkan berjihad, maka mereka akan merasa sangat berat untuk menjalankan syariat-syariat tersebut. Ini hikmah yang sangat besar yang bisa kita petik dari sini. Akhadha ala hadha ashra sinin. Beliau tinggal di kota Madinah, berdakwah kepada tauhid dan mengajarkan syariat-syariat Islam selama 10 tahun. Wa ba'daha tufiya shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah masuk tahun ke-11, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wa dinuhu baqin. Akan tetapi agamanya tetap. Agamanya tetap ada sampai hari kiamat. Ini karakter agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini agama Islam. Dia tidak mati dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap wahyu. Terhadap wahyunya, terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr dan kamilah yang menjaganya. Az-zikr di sini bermakna mencakup Al-Qur'an was sunnah. Tidak ada satupun yang mampu menyimpangkan Al-Qur'an, membuat ayat-ayat palsu atau menyisipkan satu huruf saja. Jangan karena satu huruf, satu titik saja, ya. Jangan karena satu ayat, satu kalimat atau satu kata, satu huruf, bahkan satu titik saja ditambahkan di dalam Al-Quran untuk merubah maknanya, niscaya akan terbongkar. Niscaya umat akan tahu. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk bisa menghafal Al-Quranul Karim. Demikian pula terhadap as-sunnah. Ya. Ulama sepakat yang az-zikir termasuk as-sunnah. As-sunnah termasuk az-zikir. Yang juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada satupun yang membuat hadis palsu. Kecuali pasti akan dibongkar oleh para ulama. Ditunjukkan oleh para ulama tentang kepalsuan ayat-ayat tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para ulama yang mampu menjaga agama ini. Ini sisi yang pertama. Dari sisi ajarannya, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Ini yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dinuhu baqin, dan agamanya tetap. Apa agamanya itu? Al-Qur'an was sunnah, seperti dalam sabda beliau, taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara di mana kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kalian tetap berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini maksud dengan agamanya. Agamanya yang tetap sampai hari kiamat adalah Al-Qur'an was sunnah, dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, dari sisi orang-orang yang menjalankan agama tersebut. Walaupun ada sebagian orang yang menjalankan agama tersebut itu telah menyimpangkan agamanya, telah menyesatkan, dan mereka tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tetap saja sampai hari kiamat ada al-firqatun najiyah dan at-ta'ifa al-mansurah, golongan yang selamat dan golongan yang ditolong. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. Akan tetap ada segolongan dari umatku yang terus menerus berada di atas kebenaran, menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang mencela mereka dan orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hari kiamat. Sampai datang ketetapan Allah, sampai datang hari kiamat, akan tetap ada al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, wa ta'ifah al-mansurah, dan golongan yang ditolong. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, demikian pula al-imam al-Bukhari, dan para imam yang lainnya, mengatakan, kalau bukan ahlul hadis yang dimaksud dengan al-ta'ifah al-mansurah, maka kami tidak tahu siapa lagi yang dimaksud. Dan yang dimaksud dengan ahlul hadis di sini, perhatikan, kalau ulama mengatakan ahlul hadis yang bermakna ahlus sunnah, itu bukan maksudnya ulama yang ahli dalam bidang hadis saja, tapi semua yang mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua penamaan ahlul hadis, terkadang untuk para ulama ahlul hadis. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Tetapi, kadang yang dimaksudkan adalah seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti hadis Rasulullah SAW meskipun mereka tidak tergolong ke dalam Ahlul Hadis. Maka Ahlul Hadis ini, atau dengan kata lain Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan terus ada sampai hari kiamat, tidak membahayakan mereka, orang yang memusuhi mereka, orang yang mencela mereka, maupun yang menyelisihi mereka. Ini makna dinuhu baqin. Wahada dinuhu. Dan inilah agamanya. Apa itu? La khaira illa dallal ummata alaih. Tidaklah ada suatu kebaikan kecuali Nabi SAW menunjukkan umatnya kepada kebaikan tersebut. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidaklah ada suatu keburukan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari keburukan tersebut. Ini subhanallah, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat beliau yang mulia. Azizun 'alaikum ma'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina, raufur rahim. Sangat berat baginya penderitaan kalian. Sangat menginginkan keimanan kalian dan sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Apa bentuk kasih sayang beliau? Apa bentuk semangat beliau terhadap umat ini? Bentuknya adalah la khaira illa dallal ummata 'alaihi wa la syarra illa hazzarha minhu. Tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau telah ajarkan. Tidak ada yang tersisa. Semua kebaikan telah beliau ajarkan. Dan semua keburukan telah beliau ingatkan. Dan ini seperti dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Beliau berkata, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman." Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kami ilmunya tentang itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun kebaikan yang bisa mendekatkan kepada surga dan tidak satupun keburukan yang bisa mendekatkan kalian ke neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Tidak ada yang tersisa. Semua kebaikan yang mengantarkan seseorang ke surga, semua keburukan yang dapat mengantarkan seseorang ke neraka telah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abdullah Ibnu Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidaklah ada nabi sebelumku kecuali hak atasnya, yakni wajib atasnya untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui bagi mereka dan memperingatkan mereka keburukan yang dia ketahui bagi mereka. Ini sudah sifat seluruh para nabi, terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajib Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas seluruh para nabi, apabila mengetahui suatu kebaikan harus diajarkan kepada umatnya, dan apabila mengetahui suatu keburukan harus diingatkan kepada umatnya. Lalu apa yang dimaksud dengan kebaikan dan keburukan itu? Berkata Syekh, "Wal khairul ladzi dalla 'alaihi tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah." Dan kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya adalah tauhid dan semua yang dicintai oleh Allah dan diridainya. "Wa syarrul ladzi hadzaraha minhu asy-syirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah." Dan keburukan yang beliau peringatkan darinya adalah kesyirikan dan seluruh yang Allah benci dan tidak Allah sukai. Ini yang dimaksud dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan itu adalah tauhid. Ditegaskan dan dijelaskan, kebaikan yang sejati adalah tauhid. Sebab ini adalah asas kebaikan. Seluruh kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kalau tauhidnya sudah rusak, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini kebaikan yang paling utama, yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Dan semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itulah kebaikan. Selain daripada tauhid, semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi juga termasuk kebaikan. Ini makna ibadah. Seperti yang dikatakan Syekhul Islam, ismun jami' al-ibadatu ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yarda minal amali wal aqwali al-zahirah wal batinah. Semua yang dicintai dan ridhoi Allah, apakah perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi, itu adalah ibadah. Maka semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting adalah tauhid. Demikian sebaliknya, semua keburukan telah beliau ajarkan. Dan yang paling buruk adalah perbuatan syirik. Beliau ajarkan untuk kita hindari. Beliau peringatkan kita agar kita menjauhinya. Dan semua yang tidak Allah sukai dan Allah benci telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni perbuatan syirik dan semua perbuatan maksiat. Ba'atsahullahu ilan nasi kaffatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada seluruh manusia. Wa faradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalain. Dan Allah mewajibkan untuk mentaati beliau atas seluruh makhluk dari dua golongan, al-jinni wal-ins, jin maupun manusia. Allah wajibkan kepada seluruh jin dan manusia untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang diperkecualikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada yang diperkecualikan yang keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan andaikan masih ada para nabi yang hidup, tentunya nabi tersebut juga wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman itu tidak membawa syariat yang baru. Beliau akan Allah turunkan dari langit, dan beliau sama sekali tidak membawa syariat yang baru. Tidak pula syariat yang pernah diturunkan kepada beliau. Tetapi beliau hanya menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya seluruh manusia tidak ada yang diperkecualikan dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, keyakinan sufi, keyakinan tasawuf bahwasannya wali-wali mereka atau mursyid mereka, apabila dia sudah mengamalkan amalan-amalan tertentu, zikir-zikir tertentu yang mereka ada-adakan, maka dia akan sampai dalam suatu derajat yang mereka sebut derajat hakikat, bukan lagi derajat syariat, atau derajat ma'rifat, bukan lagi derajat syariat. Menurut mereka, dia telah terlepas dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Khidir alaihi salam terlepas dari syariat Musa. Maka ini adalah keyakinan kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad, keluar dari agama, karena dia mengingkari ayat yang mulia ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, tidak ada yang diperkecualikan. Iya. Demikian pula keyakinan Syiah bahwa imam-imamnya itu tidak terikat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga keyakinan kufur. Iya. Jadi ditegaskan di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma di dalam as-sahihain, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Dan para nabi dahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, dan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Baik, dan ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding para nabi sebelumnya. Wa akmalallahu bihi ad-dina. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dengan pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu agamanya. Akmalah dalam nuskha yang lain kammalah. Sama antum apa? Sama antum apa ya? Hah? Akmalah. Baik. Sama aja maknanya. Akmalah dan kammalah. takmil. Allah sempurnakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agamanya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firmannya ya? Man? Umair? Baca. Baik. Dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agamanya adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Surat Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Pembahasan ayat ini secara panjang lebar telah kita bahas dalam pelajaran Fadlul Islam pada bab yang pertama. Jelas sekali di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa agamanya telah sempurna. Maksudnya sempurna apa? Semuanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang disembunyikan. Dan tidak ada yang diajarkan oleh kepada sebagian orang dan disembunyikan dari sebagian orang yang lain, seperti yang diklaim oleh para orang-orang tarekat tasawuf. Katanya mereka memiliki tarekat khusus sampai kepada Abu Bakar lalu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu ajaran khusus kepada Abu Bakar. Itu dusta, bertentangan dengan ayat ini. Demikian pula makna sempurna telah mencakup seluruh yang dibutuhkan oleh manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Apapun diatur dalam Islam, tidak ada yang tersisa. Dari mulai permasalahan kecil sampai permasalahan besar. Dari mulai permasalahan pribadi, masyarakat maupun negara. Semuanya diatur dalam Islam. Sampai-sampai dalam riwayat Muslim, ada seorang Yahudi datang kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan dia mengatakan. Apa yang dia katakan? Al-Faruq? Iya, apa yang dia katakan? Kod? Ini tahu? Yaakob? Ufaki? Nah, apa yang dikatakan Yahudi dulu? Si Yahudi. Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ati. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai-sampai al-khira'ah. Yakni adab-adab di WC. Cara buang air. Maka kata Salman Al-Farisi, ajal. Betul sekali. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblah li ghaitin aw baulin. Beliau telah melarang kita menghadap kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Aw an nastanjiya bil yamin. Atau kita beristinja dengan tangan kanan, itu juga dilarang. Aw an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjarin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita beristinja dengan kurang dari 3 buah batu. Au an nastanjiya bi raji'in au bi azmin, atau melarang kita dari beristinja dengan apa? Kotoran atau tulang. Ini subhanallah. Permasalahan di dalam WC. Diatur di dalam Islam. Apalagi permasalahan-permasalahan besar. Iya, ini rinciannya telah kita jelaskan di dalam pelajaran Fadlul Islam. Baik. Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil atas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu betul-betul telah mati, itu ada di dalam Al-Qur'an. Ini penting sekali disampaikan karena ada sebagian sufi itu masih meyakini sampai sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sehingga ketika mereka merayakan Maulid dalam lafaz tertentu pada ucapan apa? Zikir-zikir Maulid, mereka itu berdiri. Mereka berdiri kenapa? Karena mereka berkeyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir bersama mereka. Ini keyakinan yang sesat, keyakinan bid'ah. Iya. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati. Dan sesungguhnya mereka juga mati. Summa innakum yawmal qiyamah inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian wahai manusia pada hari kiamat akan berselisih di hadapan Rabb kalian. Yakni diputuskan perselisihan mereka. Surat Az-Zumar ayat ke-30 sampai ke-31. Ini jelas sekali. Dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, beliau telah memberikan tanda-tandanya, pengabaran sebagaimana yang Allah kabarkan kepada beliau bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Telah beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Seperti disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah lalu beliau bersabda, "Inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah." Sesungguhnya Allah telah membuat seorang hamba itu memilih. Allah telah menawarkan pilihan kepada seorang hamba. Tidak disebutkan hamba di sini siapa. Apakah memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah? Fakhtara ma indallah. Lalu hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah. Fabaka Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar saat itu menangis. Tidak ada yang menangis ketika itu kecuali Abu Bakar. Iya. Sampai kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Faqultu fi nafsi," aku berkata dalam diriku sendiri, "Mayubki hadza syekh?" Apa yang membuat syekh ini menangis? In iyakunillahu khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal 'abda. Kalau memang Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba, apakah memilih dunia ataukah memilih apa yang ada di sisi Allah, lalu dia memilih apa yang ada di sisi Allah, maka yang dimaksudkan hamba tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa kata Abu Sa'id? Maksudnya mestinya senang. Kenapa syekh ini menangis? Ya. Lalu kata Abu Sa'id, "Wa kana Abu Bakar a'lamana." Abu Bakar itu adalah orang yang paling tahu sehingga dia menangis. Hanya Abu Bakar yang menangis. Ya. Karena beliau tahu ini tanda-tanda kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Ya Abu Bakar la tabqi." Wahai Abu Bakar, jangan kamu menangis. "Inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling amanah atasku dalam persahabatannya dan dalam hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin." Andaikan boleh aku jadikan dari umatku seorang khalil, maka Abu Bakar yang aku akan jadikan seorang khalil selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya tidak boleh. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu. Tetapi yang dibolehkan hanyalah persaudaraan dalam Islam dan kasih sayangnya. La yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa babu Abi Bakar. Tidak boleh ada di masjid suatu pintu kecuali harus ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Ya, ini pintu yang langsung ke masjid. Baik. Ini dalil sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau telah mengabarkan hal tersebut. Sebagaimana yang Allah kabarkan kepadanya. Iya. Kemudian pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ini menurut kebanyakan ahli sejarah, para ulama Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ahli sejarah sepakat beliau meninggal pada tanggal 12 Hijriah. Rabiul Awal tanggal 12 bulan 11 tahun ke-11 Hijriah. Dan ulama khilaf dengan khilaf yang banyak sekali tanggal berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan selainnya, ada yang mengatakan banyak sekali tanggal-tanggal. Khilaf ulama. Yang justru kebanyakan ulama bahkan sebagian menukil kesepakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada saat itulah mereka mengadakan perayaan apa? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kematian beliau atau di bulan kematian beliau. Subhanallah. Bergembira mereka pada hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya bersedih, bukan merayakan kegembiraan. Iya. Sehingga pada saat itu sahabat luar biasa sedihnya. Mereka tidak percaya. Untuk menghilangkan kesedihan mereka, sampai-sampai mereka tidak percaya. Sampai-sampai Umar bin Khattab, orang yang sangat kokoh dalam agamanya, hampir-hampir tidak percaya. Sehingga beliau mengancam, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, maka dia akan saya bunuh. Ya. Terus, sahabat itu bergejolak. Masa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal? Sampai-sampai dikatakan sahabat itu bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Pada saat para sahabat dalam kegoncangan demikian, datanglah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan beliau berpidato dengan suatu pidato yang terkenal yang kemudian pidato tersebut menyadarkan kaum muslimin sampai-sampai kata Umar bin Khattab, seakan-akan ayat yang dia ucapkan baru pertama kami dengarkan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, fahamidallaha Abu Bakar wa asna alaih. Abu Bakar memuji Allah dan menyanjungnya, wa qala, dan beliau mengatakan, ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata. Ketahuilah, siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini ayat yang dijadikan dalil oleh Asy-Syaikh. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Maka harus diyakini. Ini keyakinan para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha shay'an wa sayajzillahu syakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad itu tidak lain kecuali hanya seorang rasul. Kecuali hanya seorang rasul. Dan sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya yang telah berlalu dan juga telah mati. Apakah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mati atau terbunuh kalian akan murtad kembali ke belakang, yakni keluar dari Islam? Dan barang siapa yang murtad dari agamanya, falayadurrallaha syai'a, maka dia tidak membahayakan Allah sedikit pun, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang bersyukur. Iya. Ini sekilas kisah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kisah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Kata Syekh, "Wan-nasu idza matu yub'atsu." Wan-nasu idza matu yub'atsu, yub'atsun. Dan manusia apabila mati, mereka akan dibangkitkan kembali. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia dan akan dibangkitkan kembali. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalil adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam surat Taha ayat ke-55. Darinya, yakni dari turab, dari tanah, kalian kami ciptakan. Dan padanya kalian dikembalikan, dan darinya pula kami akan mengembalikan kalian pada kali yang kedua, yaitu pada hari kebangkitan di hari kiamat. Ini dalil bahwasanya semua manusia akan mati, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Surat Nuh ayat ke-17 sampai ke-18. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan kalian dari bumi. Allah menciptakan kalian dari bumi, yakni dari tanah yang ada di bumi. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian padanya, pada bumi. Kalian dikuburkan dalam bumi. Dan juga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan kalian dari bumi tersebut. Dikeluarkan untuk apa? Untuk menghadapi hisab, menghadapi perhitungan. Sehingga kata Syekh, wa ba'dal ba'tsi, dan setelah dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburan masing-masing, muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim, manusia itu akan dihisab, akan dihitung segala amalannya, dan akan dibalas semua amalan-amalan mereka. Akan diapakan ya Numer? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya bahwasanya manusia akan dihisab dan akan dibalas atas setiap amalan mereka adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyajziyalladzina bima 'amilu, liyajziyalladzina asa'u bima 'amilu, wa yajziyalladzina ahsanu bil husna, dalam surat An-Najm ayat ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liyajziyalladzina asa'u bima 'amilu. Allah akan bangkitkan manusia pada hari kiamat setelah kematian mereka untuk Allah membalas kepada orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Wa yajziyalladzina ahsanu bil husna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik, dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu al-jannah. Iya. Maka ini merupakan dalil bahwasannya manusia itu pasti dibangkitkan, dan setelah dibangkitkan pasti diazab, pasti dihisab, dan akan mendapatkan balasan amalannya masing-masing. Ulama menjelaskan ada perbedaan antara kaum muslimin dan kaum kuffar binisbati ilal hisab, dalam hubungannya dengan hisab. Kalau kaum muslimin, mereka ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, man la yuhasabu wa yadkhulul jannata bila hisabin wala azabin. Mereka yang sama sekali tidak dihisab, dan mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini sesuai hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa hisab. Mereka itu adalah orang-orang yang apa? La yastarkun. Mereka tidak minta diruqyah. Wa la yatatayyarun. Dan mereka tidak melakukan tatayur, ya, merasa sial dengan sesuatu. Wala yaktawun, dan mereka tidak melakukan pengobatan al-kay, besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat-sifat mereka yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yakni mereka berjumlah 70 ribu orang. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, setiap satu orang dari 70 ribu orang itu membawa 1000 orang. Ya, mudah-mudahan walaupun kita tidak masuk dalam 70 ribu orang, insyaAllah ta'ala minimal masuk dalam 1000 orang yang di bawah. Baik. Yang kedua, man yuhasabu hisaban yasira. Kaum muslimin yang dihisab dengan hisab yang mudah. Dan ini disebut dengan al-irq. Hanya ditampakkan hisabnya, ditampakkan kebaikan-kebaikannya, dan mereka insyaallah ta'ala termasuk penghuni surga. Yang ketiga, man yuhasabu hisaba munaqashatin. Man yuhasabu hisaba munaqashatin. Mereka yang dihisab dalam keadaan mereka didebat, dipertanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Maka ini bentuk yang ketiga dari kaum muslimin, dan siapa yang dihisab dalam keadaan demikian, maka dia tahtal khatar, berada di bawah sebuah bahaya yang besar. Sebab dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqisha al-hisab uzziba." Man nuqisha al-hisab uzziba. Barang siapa yang hisabnya dinikash, didebat dia dalam hisabnya, maka dia pasti diazab. Maka dia pasti diazab. Walaupun begitu, kalau dia masih muslim, selama dia masih muslim, apabila dia diazab, dia tidak akan kekal dalam azab selama-lamanya. Tetapi tidak ada yang sanggup menahan azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini bagi kaum muslimin. Adapun bagi kaum kuffar, ulama berbeda pendapat. Ini sebetulnya sudah saya bahas di apa? Al-Iman bil Yaumil Akhir, tentang al-hisab, tentang orang-orang kafir. Itu bisa dirujuk dalam pembahasan yang lalu, perinciannya. Ini ringkas saja. Ulama memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka itu tidak dihisab sebab mereka tidak memiliki kebaikan. La yuhasabun li'annahum laysa lahum hasanat. Mereka tidak dihisab sebab mereka tidak memiliki kebaikan. Ini pendapat yang pertama. Alasannya mereka tidak memiliki kebaikan. Ngapain dihisab? Tidak ada kebaikannya sama sekali, menurut dalil-dalil yang ada. Pendapat yang kedua, yuhasabun hisaba taqririn. Hisaba taqririn bikufrihim. Mereka tetap dihisab dengan hisab penetapan. Bukan maksudnya menimbang kebaikan dan keburukan mereka. Cuman untuk hisab taqrir bikufrihim. Penetapan atas kekafiran mereka. Dan ini pendapat yang benar. Pendapat yang kedua, sebagaimana perincian dalil-dalilnya telah kita sebutkan di dalam pembahasan al-iman bil yaumil akhir. Iya. Siapa yang lupa atau tidak mencatat, silakan dilihat lagi dalam rekaman. Iya. Baik. Kita masuk ke dalam bagian akhirnya. Kata Syekh, "Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar." Dan barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, dia kafir. Dia kafir menurut Al-Quran wa Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Siapa yang mendustakan adanya kebaikan, maka dia kafir. Menurut kesepakatan para ulama kaum muslimin. Wa dalilu qawlu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Za'mal ladhina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang yang kafir itu menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Siapa yang menyangka mereka tidak akan dibangkitkan? Orang-orang kafir. Maka siapapun yang menyangka dia tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat, maka dia orang kafir. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Maka kata Allah, katakan kepada mereka, demi Rabbku, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan dan akan dikabarkan semuanya kepada kalian atas apa yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taghabun ayat ke-7. Maka siapa yang mengingkari adanya kebangkitan, dia kafir menurut kesepakatan para ulama. Sebab apa? Sebab dia tidak mengimani rukun iman yang keenam, al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Di antaranya adalah beriman dengan adanya al-ba'tsu, adanya kebangkitan. Siapa yang mengingkarinya, dia kafir. Iya. Dan orang yang berakal sehat, dia akan berpikir, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada, maka lebih ringan menciptakan untuk kedua kalinya yang memang dia sudah ada. Ya. Yang memang dia sudah ada.